السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Di kesempatan pagi hari ini di rubrik Negeriku Bertauhid, kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-28, yaitu membaca kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya, ma'asyiral muslimin, sudah kita baca dua poin dari pondasi beribadah, aslul ibadah atau usulul ibadah. Yang pertama adalah al-mahabbah. Ibadah itu haruslah didorong oleh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas bagaimana rasa cinta kepada Allah, maknanya apa, ayat-ayat tentang cinta apa, itu sudah kita bahas. Asal yang kedua adalah pembahasan seputar takut, al-khauf, ya al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya cinta, tapi harus ada takut. Harus seimbang antara rasa cinta dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan bacakan al-aslu ats-tsalits. Pondasi yang ketiga, asal yang ketiga, atau dasar yang ketiga, yaitu ar-raja. Ar-raja artinya harap. Dalam beribadah kita harus memiliki harapan. Berharap amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita mendapatkan pahala yang besar dan balasan yang sempurna berupa jannah Allah Subhanahu wa taala, berupa surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Apa itu raja? Mari kita lihat penjelasan dari Profesor Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah. Beliau berkata, al-aslu ats-tsalitsu ar-raja. Adapun asal atau dasar ibadah yang ketiga adalah ar-raja. Apa itu ar-raja? Huwa at-tama'u fi thawabilah. Yaitu tamak, berharap. Tapi harapannya bukan harapan yang biasa, harapan yang besar, at-tama' fi thawabillah, di dalam mendapatkan pahala besar dari Allah, wa maghfiratihi, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa intizari rahmatihi, dan di dalam menanti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu raja. Raja itu adalah tamak, harap, keinginan. Ya, keinginan untuk mendapatkan pahala ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita ibadah begitu ya, itu harus ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, at-tama'u fi thawabillah wa maghfiratihi wa rahmatihi. Harus ada harapan, keinginan untuk mendapatkan pahala, ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu alal muslimi an ya'budallaha ragbatan fi thawabihi. Wajib atas setiap muslim beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi ragbatan fi thawabihi, dalam kondisi berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian golongan yang gulu berlebih-lebihan, mereka mengatakan tidak boleh kita beribadah dengan mengharapkan pahala. Ya, bukan pahala yang kita kejar dalam beribadah, tetapi kita semata-mata mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho, ridhonya kita masuk neraka, ya biarkan saja. Sebagian orang begitu, orang-orang sufi. Ya kalau saya mengikuti ridho Allah, kalau memang Allah ridho saya di neraka, ya biarkan di neraka. La haula wala quwwata illa billah. Ini menyimpang, tidak benar seperti itu. Kita disuruh meminta surga dan berlindung dari neraka. Bukan perkataan si fulan, syekh atau alim, tetapi itu adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan kita bacakan. Wa an yatuba ilaihi indal wuqu'i fi dzambi raja'an limaghfiratihi. Dan seorang muslim hendaknya dia bertobat kepada Allah tatkala dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, raja'an limaghfiratihi, dalam kondisi dia selalu berharap mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wad'uhu wad'uhu khawfan wa tama'a. Berdoalah kalian, memintalah kalian kepada Allah, khawfan wa tama'a, dalam kondisi takut dan harap. Ada rasa takut yang dengannya kita memperbaiki ibadah-ibadah kita. Dan ada rasa harap yang dengannya kita melestarikan, melanjutkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Itu harus ada dua-duanya. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Mintalah kepada Allah dalam kondisi takut dan harap. Takut dengannya kita memperbaiki ibadah. Takut dengannya kita menjauhi maksiat. Harap dengannya kita berusaha untuk istiqomah di dalam ibadah. Harap dengannya kita menginginkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kalian merasa lebih mulia, wahai orang-orang yang tidak mau beriman? Apakah mereka yang lebih mulia, yaitu orang-orang yang qanitun, orang-orang yang selalu beribadah, ana al-layli, di waktu malam, sajidan wa qa'ima, mereka sujud dan mereka berdiri. Yahdharul akhirah, karena mereka takut akhirat. Wa yarju rahmata rabbihi, dan mereka berharap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia dalilnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beribadah qanitun, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di malam hari. Dia berdiri dan dia duduk, dia sujud, dia ruku. yahdharul akhirah. Mereka takut kesulitan yang akan mereka hadapi di akhirat kelak. Wa yarju rahmat rabbih. Dan mereka beribadah dalam kondisi berharap mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang benar. Ini ibadah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan seperti orang-orang yang tadi kita ceritakan. Anda mau surga? Saya ibadah enggak mau surga. Anda khawatir masuk neraka jadi ibadah? Oh, enggak juga. Jadi gimana? Ya. Dan ini adalah pemahaman yang salah, gulu. Ya. Lalu bagaimana ibadah yang benar? Tidak masalah berharap. Silahkan. Wabtagi fi ma ataqallahu daral akhirah. Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, wabtagi fi ma ataqallahu daral akhirah. Cari, dapatkan apa-apa yang Allah janjikan untuk kalian dari kehidupan yang nikmat di akhirat. Jadi kita yang membangun ya kemewahan di akhirat dengan amal ibadah kita, dengan kesungguhan kita di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dengan istighfar, dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali, dengannya kita mengharap mendapatkan perbekalan yang cukup ketika kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang baru saja kita baca Az-Zumar ayat ke-9. Wa qala ta'ala an anbiya'ihi, sebagaimana Allah berfirman menceritakan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu, para nabi, adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat. Mereka bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka adalah orang-orang yang ketika berdoa, ketika beribadah kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan harap dan cemas. Begitu ibadah yang benar. Harus ada harapan. Di waktu yang sama cemas, harus harap dan cemas. Raghaban wa rahaba. Ada harapan untuk mendapatkan pahala besar. Harapan mendapatkan ampunan. Harapan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahaban, cemas. Cemas amal ibadah kita tidak diterima. Cemas ada yang kurang. Cemas tidak bisa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'unana raghaban wa rahaba. Berdoa, beribadah kepada kami dengan harap-harap cemas. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka itu adalah orang-orang yang khashi'in, orang-orang yang takut. Nah, ini tiga paket disebutkan semua. Rogoban, warohaba, wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Muallif Profesor Dr. Abdullah rahimahullah berkata, "Ar-raja'u thalathatu anwa'." Raja itu ada tiga macam. Ithnani mahmudan. Dari tiga macam raja ini, dua itu terpuji. Wasalisu mazmum. Adapun jenis yang ketiga tercela. Wahia. Adapun tiga jenis raja itu, yang pertama, raja'un man ata'a Allah an yataqabbalallahu amalahu. Jenis yang pertama adalah raja', yaitu harapan. Seorang yang selalu mentaati Allah, agar amalnya diterima oleh Allah, itu terpuji. Seseorang terus beribadah dan dia berharap amalnya diterima oleh Allah, itu roja yang terpuji. Wa an yusibahu alaihi bil fawzi bil jannah, dan dia berharap Allah memberikan pahala besar berupa jannah. Wan najata minan nar, dan keselamatan dari api neraka. Ini roja yang terpuji, yaitu rojaknya orang-orang yang telah berjuang terus-menerus beribadah, berharap agar diterima, berharap agar mendapatkan pahala yang besar, dan berharap ya agar mendapatkan keselamatan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka mereka telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Nah, ini dia yang pertama, ya, roja yang terpuji. Yang kedua, roja yang terpuji, roja'u man aznaba dzunuban, yaitu rasa harap yang berasal dari seseorang yang melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi an yaghfirallahu dzunubahu, dengan penuh harap Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa an ya'fu 'anha, dan berharap Allah memaafkan segala kesalahannya. Ini terpuji. Orang yang jatuh ke dalam kemaksiatan, orang yang jatuh ke dalam hal yang dilarang oleh Allah, kemudian dia segera bertobat. Di saat dia bertobat, lahir rasa raja, rasa roja, rasa harap agar dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Yang begini terpuji. Ini dua jenis roja yang terpuji. Adapun roja yang tercela adalah yang ketiga. Apa itu? Roja'un man huwa mutamadin fit tafrid, yaitu harapan dari orang yang terus-menerus dalam kelalaian. Dia sadar dia lalai, dia sadar dia melakukan dosa, tapi dia tidak mau meninggalkan dosa. Dan anehnya dia berkata dalam hatinya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, tapi tidak mau ditinggalkan itu maksiat. Dia masih berharap ampunan Allah, tapi tidak diikuti dengan taubat, tidak diikuti dengan meninggalkan maksiat. Ini roja yang tercela, kata beliau. Roja uman huwa mutamadin fit tafrid, yaitu harapan dari orang yang terus menerus fit tafrid, di dalam kelalaian, dalam perbuatan yang sia-sia. Fil wajibat, yaitu dia melalaikan kewajiban. Waqi'un fil muharramat, dia jatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Musirrun 'alaiha, dan dia terus melakukannya. Lalai, yang wajib dia tinggalkan, yang haram dia kerjakan, tapi dia berharap, ya, berharap Allah mengampuni dia, tapi enggak mau dia tinggalkan maksiatnya, enggak mau dia tinggalkan kelalaiannya. Fahadha huwal gurur, inilah orang-orang yang tertipu, inilah angan-angan, dan inilah ar-raja'ul kadzib, inilah harapan yang bohong, harapan yang dusta, harapan yang tidak benar. Jadi roja itu bukan menjadikan kita terus-menerus maksiat. Roja itu adalah saat kita beribadah mengharapkan pahala, ampunan, ya, balasan yang besar dari Allah. Roja itu adalah ketika kita jatuh dari kesalahan, kita segera bertobat, mohon ampun, dan berharap ampunan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu roja yang benar. Adapun roja yang tidak mencegah kita dari kemaksiatan, malah menjadikan kita terus-menerus melakukan kemaksiatan, ini murji'ah namanya, murji'ah. Ya, orang-orang murji'ah, orang-orang yang sesat, yang mengatakan hati iman itu cukup di dalam hati. Sesat. Ya. Murjiah. Qala Abu Uthman Al-Jizi, apa kata beliau? Min alamatis sa'adah, di antara tanda kebahagiaan, an tuti'a wa takhafa an la tuqbal, ketika engkau berusaha mentaati Allah dan engkau khawatir amalmu tidak diterima. Itu kebahagiaan. Saat kita berusaha mentaati Allah dan kita khawatir amal kita tidak diterima. Wa min alamati syaqawah, dan di antara alamat orang yang celaka, an ta'si wa tarju an tanjua, yaitu mereka yang terus bermaksiat tapi berharap akan selamat. Mereka tidak selamat, mereka tertipu oleh angan-angan kosong. Mereka tertipu oleh gurur, oleh tipuan-tipuan syaitan. Ya. Itu roja yang tercela. Wa halu sahibi hadzal raja madzmum yushbihu hala man yatamanna al-aulad. Kondisi orang yang ketiga ini, yang terus-menerus maksiat dan berharap ampunan tapi tidak mau meninggalkan dosa, adalah umpama orang yang mengharapkan anak, orang yang mengharapkan keturunan, min ghairi ayyatazawwaj, tapi tidak mau menikah. Jadi sama seperti mereka. Ingin ampunan, tidak mau meninggalkan dosa, tidak mau mengerjakan kebaikan. Ya, maka umpamanya seperti orang yang ingin punya keturunan tetapi tidak mau menikah. Fahuwa min asfahis sufaha, maka dia adalah orang bodoh yang paling bodoh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, harus ada pengorbanan. Merekalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 218. Wal makna ulaikal ladina yastahiquna ayyarju. Makna dari ayat ini, yang berhak untuk berharap kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang berharap, ya. Mereka yang boleh berharap kepada Allah. Adapun yang melakukan dosa terus-menerus tidak mau dia tinggalkan, maka dia adalah tertipu dengan harapannya. Ya, dia tertipu dengan harapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 123. Laisa biamaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bih. Pahala itu, kata Allah, tidak didapatkan dengan angan-angan kalian, tidak juga akan didapatkan dengan angan-angan ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang jelek, dia akan dapat balasannya. Jadi pahala, ampunan, rahmat itu tidak didapatkan dengan amani, dengan angan-angan kosong. Lakukan ibadah, bertobat segera, dengannya kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlah, fa innahu yajibu 'alal muslim ay ya'budallaha mahabbatan lahu. Secara umum yang sudah kita bahas, seorang muslim haruslah beribadah kepada Allah atas dasar mahabbah, wa khaufan min iqabihi, dan atas dasar takut kepada hukuman Allah, waraja'an li thawabihi, dan atas dasar harap atas pahala dari Allah. Kama annahu yanbaghi lahu an la yufrit fil khawfi hatta yasil ila darajatil qunut. Sebagaimana tidak boleh seorang muslim berlebih-lebihan di dalam rasa takutnya kepada Allah sehingga menjadikan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jangan berlebih-lebihan di dalam raja. Fayata'allaqu bi sa'ati rahmatillah, sehingga dia bergantung dengan luasnya rahmat Allah. Ma'a israrihi ala ma'siyah, sehingga menjadikan dia terus-menerus bermaksiat. Berlebihan dalam khawf itu khawarij. Berlebihan dalam raja itu murji'ah. Begitu kata para ulama. Lalu dikatakan, wa in kana yanbaghi lahu fi hali sihah an yaghliba janibal khawfi liyahmiluhu ala ta'atillah. Walaupun kadang bisa kita katakan, kata beliau, kalau orang lagi sehat, hendaknya banyakin khauf, agar khaufnya itu mendorong dia untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak melaksanakan ketaatan dan jauh dari maksiat. Wa indal mauti, ketika kita sakit, ketika akan meninggal, yaglibu janibar raja, hendaknya yang dominan adalah rasa harap dibandingkan rasa takut. Hatta yamutu, sehingga dia meninggal, wa huwa yuhsinuz zann billah, dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah. Fayafrahu biliqaihi ta'ala, sehingga dia senang dengan hari pertemuannya dengan Allah. Falabudda minal jam'i bainahuma, ya, maka harus terkumpul tiga hal ini sebagaimana di ayat-ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, jadi dalam beribadah ma'asyiral muslimin haruslah terkumpul tiga hal tersebut. Ya, beribadah dengan menghadirkan rasa cinta, menghadirkan rasa takut, dan menghadirkan rasa harap dari rahmat, ampunan, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu poin-poin yang bisa kita bacakan dari pembacaan kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Dapatkan peluang kesuksesan berbisnis jajanan populer kue ikan alias taiyaki yang otentik ala Jepang dengan menggunakan mesin waffle taiyaki dari Maxindo, terbaik dalam menghadirkan mesin usaha dengan performa maksimal. Tipe MKS Fish 6 gas dengan model kue taiyaki mulut tertutup dengan fitur-fitur terbaru untuk menghasilkan kreasi kue ikan taiyaki yang berkualitas dan menggugah selera. Material mesin dari bahan berkualitas, panggangan anti lengket dengan desain cetakan dua sisi yang lebih detail sehingga membuat bentuk taiyaki lebih sempurna dan menarik. Dapat memasak hingga 6 kue ikan sekaligus. Fleksibel digunakan di dalam dan di luar ruangan. Konsumsi gas lebih hemat energi. Mudah digunakan dan dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini, kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank, dan bebas sita. Insyaallah,

infak yang dia keluarkan selama dia tidak meninggalkan sholat secara total. Adapun ketika dia meninggalkan sholat secara total, misalnya dia tidak sama sekali sholat asar, tidak mau sholat misalnya, maka gugurlah amal ibadahnya. Ada hadisnya itu ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluhu, maka amal-amalnya terhapus semua. Walaupun Ibnu Al-Qayyim, seorang ulama besar, allamah, seorang alim yang besar, beliau berkata, meninggalkan sholat asar ada dua jenis. Ada meninggalkan artinya malas, ada meninggalkan artinya bilkulliyah secara umum. Kalau meninggalkan atas dasar kemalasan, maka pahala yang dia dapatkan di hari itu, di hari dia malas sholat asar, itu hilang. Tetapi kalau total dia tidak sholat asar, maka hilanglah seluruh amal-amalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tetap mendapatkan pahala dari infak pembangunan masjid, wakaf yang dia keluarkan, selama dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Syirik besar. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, kata Allah. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka sia-sia amalmu. Ya. Allah jadikan haba'an mangthura, debu-debu yang berterbangan. Dua. Yang ketiga adalah dia tidak menyebut-jebut amal tersebut di hadapan manusia, apalagi sampai menyakiti manusia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian itu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti manusia. Ya. Jadi kalau permasalahannya adalah meninggalkan sholat, kita lihat apakah total dia tinggalkan. Oh iya, enggak pernah sholat sama sekali. Ya sia-sia semua amalnya, bukan hanya pembangunan masjid. Semua yang dia lakukan sia-sia. Oh enggak semua sih, cuman ya kadang bolong-bolong. Ya dia orang fasik, ya orang ahli maksiat. Tapi itu tidak sampai menghapuskan pahala yang sudah dia dapatkan. Adapun yang kedua, orang-orang yang masih melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, mereka terancam tidak minum dari telaga. Itu hadisnya riwayat Imam Muslim, kalau saya tidak salah, apabila kelak manusia berjalan dari padang mahsyar, mereka akan mampir di telaga Nabi. Khaut, ya di haut. Hautnya Nabi, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang akan langsung mengambil air bejananya, gelasnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum tidak akan pernah haus selamanya. Ada sekelompok umat Nabi yang datang. Lalu Nabi bersiap untuk menyambut mereka. Lalu Allah berfirman, jangan kau berikan air itu kepada mereka. Maka Nabi berkata, umati ya Allah, mereka umatku, kenapa tidak boleh diberikan minum? Ya. Maka Allah berfirman, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka buat-buat. Ya, apa yang mereka ada-adakan setelah kematianmu. Ya. Maka Nabi berkata, suhkon liman baddalu. Celaka, sungguh sangat celaka, merugi orang-orang yang mengganti, mengubah-ubah ajaranku. Oleh karenanya di antara keburukan perkara-perkara yang diada-adakan di dalam ibadah itu adalah menyebabkan tidak akan merasakan lezatnya telaga Al-Kautsar. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila sholat rawatib sesekali dikerjakan sambil duduk walaupun mampu berdiri, apakah tidak masalah? Allah alam bisawab, tidak masalah. Sholat sunnah secara umum boleh dikerjakan dengan duduk walaupun tidak memiliki uzur. Kecuali sholat wajib ya, sholat wajib berdiri adalah rukun. Itu sudah kita bahas di dalam pembahasan apa Serambi Nabawi. Bahwa kalau sholat wajib, berdiri itu rukun. Ya, harus berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, kalaupun kita tidak punya uzur, boleh dikerjakan dengan duduk. Allah alam bisa. Ada Ummu Khadijah, ya. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Khadijah. Wallahi barik fik. Begini, Ustaz. Bolehkah kita, subhanallah, alhamdulillah, itu kan Ustaz, pujian-pujian Allah. Tapi kita pakai nada, Ustaz, nanti tidurkan anak, ketimbang nyanyi, gitu, Ustaz. Nadanya yang seperti dulu pernah kita puja itu, kita yang subhanallah, gitu-gitu, Ustaz. Jadi memuji Allah dengan nyanyi-nyanyian? Bukan nyanyi, tapi nada aja gitu, Ustaz. Subhanallah, walhamdulillah, gitu, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, gitu-gitu, Ustaz. Baik, Ibu. Baik. Wallahualam bissawab, yang saya tahu tidak masalah. Sebagaimana dahulu para sahabat di kota Madinah, mereka membacakan syair-syair dengan nada, ya. Saya pernah dengar misalnya di antara yang mereka dendangkan dengan syair itu apa? La aisha illal aishal akhirah misalnya, ya. Allahummarhamuha, Allahummarhamil ansara wal muhajirah. Artinya dengan nada-nada. Ya. Termasuk ya tala'al badru alaina. Itu wallahu alam bisawab tidak masalah, ya, selama maknanya tidak menyimpang, syair-syairnya tidak mengandung kemungkaran, tidak mengandung kesyirikan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Misalnya ibu, ya, mohon maaf, ingin menidurkan anak yang masih bayi, ibu bacakan la ilaha illallah misalnya Muhammadur Rasulullah sambil kita menidurkan anak kita, itu enggak ada masalah. Ya, itu tidak ada larangan terkait dengan hal tersebut. Allah alam bissawab. Ada ibu tadi di Jambi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Iya, begini, Ustaz. Saya punya teman, teman laki-laki kebetulan juga satu kantor. Sekarang beliau tuh sudah meninggal dunia dan istrinya ya jadi sahabat kita. Ternyata dulu beliau itu pernah mengangkat anak. Yang anak itu memang sudah diambil, dipelihara sejak istilahnya dibiayai ibunya, semenjak ibunya anak itu hamil pas dalam kandungan sejak 6 bulan. Nah, dalam pelaksanaan secara administrasi negara, anak itu dicantumkan di dalam daftar gaji sebagai anak kandung, sehingga dia mendapat tunjangan dari gaji almarhum sebagai anak kandung. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya sekarang, istrinya sekarang merasa, katakanlah merasa dia berdosa gitu. Karena dia menutupi kondisi real anak tersebut yang nyatanya sebenarnya dia adalah anak angkat. Baik. Tapi didaftarkan di dalam gaji sebagai anak kandung. Nah, kemarin kita juga nggak bisa menjawab apa yang seharusnya, mungkin mohon pencerahannya, Ustaz. Masalahnya begini, anak itu sekarang baru berumur kelas 5 SD, sekitar 10 tahunan. Kalau itu disampaikan kondisi sebenarnya kepada anak itu pada saat ini, khawatir bahwasanya secara psikis anak itu nanti akan down gitu. Nah, okay. Tapi di sisi lain yang bersangkutan merasa berdosa karena terhadap sahabat-sahabatnya, sebagian besar sampai menganggap dia adalah anak yatim, sehingga kadang-kadang dia menerima perlakuan sering disantuni sebagai anak yatim. Nah, dia sekarang, si kawan kita ini merasa berdosa. Jadi apa yang seharusnya dia lakukan dan kapan sebenarnya saatnya dia menyampaikan kondisi sebenarnya terhadap anak ini, bahwa sebenarnya dia bukanlah anak yatim. Baik. Tapi memang orang tuanya sampai saat ini juga sudah nggak tahu rimbanya di mana. Dan baik, dia sudah berkomitmen sebenarnya akan memelihara anak ini. Ya kadarullah, memang anak ini laki-laki, kebetulan ada anaknya dua sebelumnya perempuan. Begitu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya, di dalam surat Al-Ahzab, ya, Allah berfirman, Udu'uhum li'abaihim. Ya huwa aqsatu indallah. Nisbatkanlah setiap anak itu kepada ayah mereka, orang tua mereka. Jangan dinisbatkan kepada kita. Walaupun terkadang di negara seperti di Indonesia ini ada ketentuan administratif. Ketentuan administratif ini sangat penting karena ini kaitan dengan layanan yang diberikan negara kepada warga negaranya. Jadi negara memberikan layanan, fasilitas kesehatan, pendidikan, bantuan, pengakuan, surat tanda penduduk, dan banyak sekali layanan-layanan yang sifatnya administrasi kenegaraan yang itu didapatkan dengan cara melengkapi data. Dalam hal ini ada namanya kartu penduduk, KTP, kartu tanda penduduk, ada KK, kartu keluarga, ada akte kelahiran, ya, dan lain sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang doruri. Doruri itu menjadi sesuatu yang harus di dalam kita tinggal di negara seperti Indonesia. Oleh karenanya menurut saya, wallahu a'lam bishawab, ya, si anak itu kalau memang sudah apa namanya tidak lagi bersama orang tuanya bahkan semenjak lahir, dan orang tuanya tidak ada enggak ketahuan rimbanya di mana, ya, tidak bisa komunikasi, ya sudah, menurut saya wallahu a'lam bishawab, untuk kemaslahatan si anak itu tidak masalah dimasukkan ke dalam KK keluarganya, ya, sebagai untuk administrasi saja supaya tidak sulit nanti ketika sekolah, tidak sulit ketika ada sesuatu, data pribadinya jelas. Hanya saja tetap ada tanggung jawab kelak, ya, ketika si anak itu dirasa sudah siap, usia SMP misalnya sudah mulai balik, mulailah dikasih tahu bahwa nak, sebenarnya kamu ini adalah anak Fulan bin Fulan, ya. Ketika kamu masih kecil, kami angkat kamu sebagai anak, ya, dengan kondisi begini, begini, begini. Itu harus dijelaskan. Harus dia ketahui siapa ayahnya yang sebenarnya dan siapa ibunya yang sebenarnya. Adapun masalah tadi, karena konsekuensi harus membuat administrasi data bahwa dia adalah anak dari si bapak itu, mau tidak mau dia jadi tercantum di mana? Tercantum di apa namanya, di surat apa kaitan dengan dana pensiun misalnya, ya. Si anak itu dapat. Apakah si anak itu berhak? Hukum asalnya tidak berhak. Ya. Si anak itu tidak berhak. Kalau memang orang tuanya mampu, artinya orang tuanya angkatnya mampu, ya menurut saya lebih baik uang yang masuk itu ambil tapi tidak diberikan ke si anak, tapi disedekahkan saja. Disedekahkan kepada orang lain. Karena dia memang tidak berhak misalnya, apalagi kalau orang tuanya berkecukupan, orang tua angkatnya. Begitupun kalau seandainya dia karena dianggap adalah anak kandung si Fulan sudah meninggal, dianggap anak yatim padahal dia bukan anak yatim, ya sudah, kalau ada yang menerima uang ambil saja. Tetapi setelah itu salurkan lagi ke anak yatim yang lain. Salurkan ke anak yatim yang lain. Ya Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iqbal dari Padang. Mengenai waktu sholat duha, mulai dari jam berapakah dan sampai jam berapakah waktu sholat duha itu? Allah alam bissawab, ya sekitar jam-jam 7. Ya jam-jam 7 ya. Jam 7:30 8 itu waktu duha, sampai jam-jam mungkin kalau sekarang jam-jam sekitar 11:30 itu masih bisa. Bahkan dalam riwayat dikatakan sebaik-baik waktu duha itu ketika panas sudah kencang panasnya, ya, ketika anak-anak unta sudah mulai berdiri dari tempat duduknya karena kepanasan, ya. Tetapi jangan sampai dilakukan ketika matahari tepat di atas kepala. Ya, indal fi halatil istiwa itu enggak boleh, makruh, dilarang. Tapi sebelumnya 11:30 itu masih bisa. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk. Bapak Muzakkar dari Sumatera. Bapak siapa, Pak? Muzakkar dari Sumatera. Silakan Pak Muzakkar. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, pertanyaan saya buat tentang wali nikah nih, ya. Ada orang yang tidak sholat sama sekali. Apakah dia masih boleh menjadi wali nikah? Apakah boleh dia mewakilkan kepada orang lain? Apakah tidak boleh sama sekali langsung saja kepada wali hakim karena dia tidak sholat? Baik. Ataukah boleh kepada yang keduanya? Anggur dia yang tidak salah itu. Baik. Amang penyelesaian saya, Ustaz. Barakallah Bapak Muzakkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya orang yang tidak sholat sama sekali, tidak sholat sama sekali, itu menurut pendapat para muhakkikin, para ahli tahkik, para ulama yang meneliti permasalahan ini, berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya Imam Ahmad, yang mengatakan dia tidak lagi dianggap muslim. Tarkus sholah, tarkus sholati bil kulliyah, meninggalkan sholat secara total, itu menurut pendapat yang paling kuat tidak disebut muslim. Berdasarkan sabda Nabi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka merekalah saudaramu. Berarti kalau tidak salat bukan lagi saudara kita. Begitu Allah berfirman. Dalam hadis Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian kami dan mereka adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya dia sudah kafir. Wa fi riwayatin bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus sholah faman tarokaha faqad kafar. Batas antara seseorang yang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Ya. Oleh karenanya secara otomatis perwaliannya putus. Apakah langsung ke wali hakim? Belum tentu. Karena barangkali ada wali yang lain, misalnya kakeknya, atau saudara kandungnya, atau pamannya. Ya, tapi kalau tidak ada, maka wali hakim. Berdasarkan hadis, al-hakim waliyun man la waliyalah. Begitu kata Nabi. Hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila seseorang terjerat dosa riba, misalkan kredit kendaraan selama 4 tahun, apakah dosa ribanya dihitung setiap hari atau bagaimana? Iya, selama dia belum lepas dari riba tersebut, dia kena dosa. Oleh karenanya berusahalah semaksimal mungkin untuk lepas darinya. Sambil bertobat kepada Allah, ya Allah saya bertobat, saya mengakui kesalahan saya salah jatuh kepada riba ini, mudahkan saya untuk lepas dari riba ini. Terus berjuang, ya. Dan sesungguhnya Allah maha pengampun ketika kita sudah berusaha untuk lepas tetapi tidak bisa dikarenakan keterbatasan dana dan lain sebagainya. Ya sudah, ya kalau ada solusi dijual, ya dijual. Kalau ada solusi, tapi kalau tidak ada solusi, kondisinya serba sulit, ya sudah. Ya sudah, berusaha saja untuk bisa lepas dari riba tersebut dan perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada Ummu Hawa di Bandar Meriah, Aceh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu. Apakah boleh apabila kita berzikir setiap waktu itu seperti hari Jumat itu kan ditentukan diperbanyak salawat atas Rasulullah. Jadi misalnya 24 jam itu kita bersalawat atas Rasulullah di hari Jumat. Misalnya di hari Sabtunya Ustaz, kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar 24 jam juga misalnya. Hari Minggunya gitu, subhanallah bihamdi 24 juga, astagfirullahaladzim. Hari Seninnya gitu, misalnya Ustaz 24 jam gitu, seperti salawat atas Rasulullah hari Jumat itu boleh 24 jam gitu. Apakah itu diperbolehkan Ustaz gitu? Karena kita ingin mendapatkan fadilahnya gitu ya Ustaz, keutamaan-keutamaannya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, bagaimana ya Ustaz sunat rasul bagi anak laki-laki yang disyariatkan oleh agama ya Ustaz? Karena di daerah kami ini kan istilahnya dia dibesar-besarkan gitu Ustaz, dia pakai acara gitu, besar lah Ustaz, dia pakai berkibot berkapa gitu lah, bermusik-musik. Maksudnya khitanan? Tidak meyakinkan kita meyakini musik itu haram, kita tidak seperti itu, tapi yang disyariatkan sunah rasul itu seperti apa ya Ustaz? Acara khitan Ibu. Acara sunat rasul Ustaz, khitanan. Khitanan, baik. Iya. Baik Ibu ya. Aja, baik Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, tidak masalah misalnya kita, oh ini hari Jumat, saya perbanyak bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus selama 24 jam kita perbanyak membaca salawat, besoknya saya hari ini mau baca subhanallah wa bihamdi, ya terus kita baca dari pagi sampai sore, artinya sambil di waktu luang, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, agar tidak lupa, itu aja. Hari selanjutnya lalu dibaca apa? Istighfar, istighfar, istighfar. Hari selanjutnya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Kalau sekedar itu hanya untuk memudahkan kita, saya rasa tidak masalah. Ya walaupun jangan sampai hal itu menafikan zikir-zikir yang lain. Oh iya, enggak menafikan, tetap dibaca zikir sholat, tetap dibaca zikir sore, tetap enggak ada masalah. Ya sudah, ya dibaca saja tidak masalah. Ya, bahkan dahulu para sahabat membaca zikir-zikir yang bahkan Nabi bertanya, ya kenapa engkau melakukan itu, ya sebagaimana dalam kisahnya apa itu sahabat yang setiap kali baca surat dalam sholat itu ditambahkan dengan kul huwallahu ahad. Akhirnya para sahabat yang lain protes, ya Rasulullah ini kok aneh, tiap kali sholat rakaat, setiap rakaat baca kul huwallahu ahad. Maka dipanggil, antum kenapa kok baca begitu, aku mencintai surat ini ya Allah. Ya, maka Rasul berkata, rasa cintanya akan mengantarkan dia ke surga. Ya, tetapi tentunya tidak menafikan surat-surat yang lain, tidak menafikan zikir-zikir yang lain. Hari ini, Masya Allah, saya mau baca subhanallah wa bihamdi sebanyak-banyaknya, silakan. Tetapi tidak menafikan kita zikir pagi petang, zikir setelah sholat, zikir mau tidur, zikir setelah azan, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kita hanya zikir itu saja, yang lain menjadi hilang semua, ya tidak, Nabi tidak begitu. Ya, tetapi sekedar agar memudahkan bahwa hari ini saya akan memperbanyak zikir ini, silahkan. Ya, kita perbanyak. Tidak ada batasan waktu, jumlahnya tidak ada. Bagaimana? Apakah ada sunat Rasul atau khitan yang ada acara tertentu? Sebenarnya kalau dalam Islam tidak ada acara yang tertentu. Hanya saja kalau kita ingin sunat, lalu kita ingin mengadakan walimah, ya tidak masalah, walimatul khitan, ya. Misalnya kita punya anak laki-laki, lalu anak laki-lakinya kita sunat, setelah itu kita potong satu ekor kambing, kita undang tetangga-tetangga untuk makan siang di rumah kita, acaranya walimatul khitan, mudah-mudahan anak kita ini dapat keberkahan, karena dapat doa dari tetangga dan lain sebagainya, itu gak ada masalah. Dengan syarat tidak ada kemungkaran. Tidak ada kemungkaran seperti apa? Tadi keyboard menggunakan alat-alat musik, biduan-biduan yang bernyanyi, itu tidak boleh. Ya itu tidak. Tapi kalau sekedar berkumpul keluarga, silaturahmi, diberikan hidangan makanan, ya, lalu si anak itu duduk, lalu orang-orang yang datang yubarik lahum, mendoakan keberkahan, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.